Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit mengingatkan apa yang telah disampaikan pada pembahasan yang terakhir, yaitu kita masih membahas tentang adab-adab pelaksanaan sholat Id. Dan poin terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan tersebut adalah tentang hukum sholat Id. Dan pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah bahasanya sholat Id hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk melakukan sholat Id. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk kepada faedah-faedah yang bisa diperoleh dari hadis ini. Hadis yang terakhir kita baca, yang pertama, awalan wujubu sholatil Id hatta 'alan nisa fi zahiril hadis. Pelajaran yang pertama adalah tentang wajibnya sholat Id bagi kaum wanita fi zahiril hadis, menurut zahir hadis ini. Hadis yang terakhir kita baca, secara zahir, secara tekstual, memberikan pelajaran bahwa sholat Id itu hukumnya wajib atas setiap wanita muslimah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan wanita yang haid untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id. Kalau wanita yang haid saja diperintahkan oleh beliau, apalagi wanita yang sedang dalam keadaan suci, tentu lebih ditekankan untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id. Ala syarti alla yakhrujna mutabarrijatin muta'attirat, dengan syarat mereka tidak keluar, para wanita tersebut tidak keluar, mutabarrijat, dalam keadaan berhias, muta'attirat, dan tidak pula dalam keadaan memakai parfum atau minyak wangi. Liwurudin nahi an dzalik, karena adanya larangan untuk melakukan hal tersebut. Boleh bagi seorang wanita muslimah untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id dengan syarat tadi, keluar dalam keadaan tidak berhias atau bersolek. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang seorang wanita muslimah untuk keluar rumah dalam keadaan berhias atau bersolek. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut dalam surat Al-Ahzab. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang artinya, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, Dan janganlah kalian berhias sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Kemudian syarat yang kedua adalah seorang wanita muslimah tidak boleh keluar rumah meskipun untuk tujuan yang syar'i, meskipun dalam rangka untuk melakukan sholat Id dalam keadaan memakai parfum atau minyak wangi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ancaman yang sangat keras bagi pelakunya. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Kata beliau, seorang wanita yang memakai minyak wangi, kemudian dia lewat di hadapan suatu kaum agar mereka mencium baunya, fahiya zaniyah, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah seorang pezina. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, sehingga ancamannya cukup keras, tidak boleh keluar rumah dalam keadaan memakai parfum atau minyak wangi. Wala'allahu mustahabbun fi haqqihinna. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, namun hukum sholat Id bagi kaum wanita adalah mustahab atau sunnah. Wa yakunu amruhunna min babil haddi ala fi'lil khair. Sehingga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita hanya sebatas sebagai anjuran untuk melakukan kebaikan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah untuk melakukan salat Id di musala. Sehingga pendapat yang dikuatkan oleh penulis kitab ini adalah bahasanya salat Id untuk kaum wanita hukumnya sekedar sunnah. Adapun bagi seorang muslim laki-laki, maka hukumnya adalah fardu ain. Seorang muslim laki-laki yang sudah balig dan tidak memiliki udzur yang syar'i, maka wajib untuk melaksanakan sholat Id. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian berikutnya, pelajaran yang kedua, wujubu ijtina bil haidil masjid. Wajibnya seorang wanita yang sedang haid untuk menjauhi masjid. Li'alla tulawwisah, agar dia tidak mengotorinya. Kalau musola saja tidak boleh didekati oleh para wanita yang sedang haid, apalagi masjid. Musola dalam pengertian tempat pelaksanaan sholat Id tidak boleh didekati oleh para wanita yang sedang haid, apalagi masjid yang statusnya sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Tentu lebih tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mendekatinya, karena darah haid adalah sesuatu yang najis. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk meludah di masjid. Padahal ludah bukan sesuatu yang najis. Sehingga sebenarnya ini merupakan sebuah tindakan preventif atau tindakan pencegahan agar masjid tidak terkotori oleh sesuatu yang najis. Karena seorang muslim diwajibkan untuk memuliakan masjid sebagai rumah Allah. Sehingga tidak boleh seorang muslim untuk mengotori masjid, apakah dengan sesuatu yang suci, apalagi dengan sesuatu yang najis. Tsalitsan, kemudian faedah berikutnya, yang ketiga, anna musallal 'id lahu hukmul masajid. Bahasanya musalla, tempat pelaksanaan sholat Id, musalla dalam arti lapangan atau tanah lapang sebagai tempat pelaksanaan sholat Id, bukan musalla dalam pengertian kebanyakan orang-orang awam di negeri kita, masjid yang kecil. Bukan itu maksudnya. Kata beliau, musalla, tempat pelaksanaan sholat Id, lahu hukmul masajid, hukumnya sama seperti masjid. Sehingga hukum-hukum yang berlaku di masjid juga berlaku di musalla. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau rahimahullah. Sehingga tidak boleh wanita yang sedang haid atau nifas mendekati masjid, apalagi masuk ke masjid. Demikian pula dia tidak boleh mendekati musalla atau masuk ke dalamnya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa hukum-hukum musalla itu sama seperti hukum-hukum masjid secara total, secara keseluruhan. Sebagian ulama menyamakan hukum-hukum musalla dengan hukum-hukum masjid secara total, secara keseluruhan. Hukum-hukum yang berlaku di masjid, maka berlaku pula di musalla. Di antaranya telah kita sampaikan tadi, tidak boleh wanita yang sedang haid atau nifas untuk memasukinya. Tidak boleh pula melakukan transaksi jual beli di musalla. Tidak boleh pula mengumumkan barang hilang di musalla. Sebagaimana perkara-perkara tersebut dilarang untuk dilakukan di masjid. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga mereka pun berpendapat ketika sudah sampai musalla, maka disunahkan untuk melakukan sholat sunnah dua rakaat sebagai tahiyah, sebagai bentuk penghormatan terhadap musalla. Sama seperti ketika masuk ke masjid, disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid sebanyak dua rakaat. Rabian, kemudian pelajaran berikutnya yang keempat, annal haidha ghairu mamnu'atin minad du'a wa dzikrillah ta'ala. Bahasanya, seorang wanita yang haid tidak dilarang untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk keluar menuju musalla. Fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim. Agar para wanita bisa bertakbir sebagaimana takbirnya kaum muslimin, dan agar mereka bisa berdoa sebagaimana doanya kaum muslimin. Dan takbir termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika berdoa atau berzikir tidak dipersyaratkan harus dalam keadaan suci. Boleh berdoa atau berzikir dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sehingga toharoh atau kesucian hanya sebatas anjuran ketika berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya tidak sampai wajib. Namun tentunya lebih afdol, lebih utama ketika seseorang bisa berdoa atau berzikir dalam keadaan suci. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, pada semua keadaan beliau, pada semua kondisi beliau. Ketika beliau berjalan, ketika beliau berbaring, ketika beliau duduk, dan begitu seterusnya. Nah, termasuk di antaranya ketika beliau dalam keadaan tidak suci, ketika beliau dalam keadaan berhadas. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah terakhir yang bisa kita peroleh dari hadis ini, fadlu yaumil 'id wa kaunuhu marjuwan li'ijabati du'a' wa sima'in nida' minal 'aliyyil a'la. Pelajaran yang kelima adalah tentang keutamaan hari raya. Wa kaunuhu marjuwan li'ijabati du'a'. Karena hari raya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sima'in nida' minal 'aliyyil a'la. Dan doa seorang hamba itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Sehingga hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Bahkan hari-hari tasyrik, 3 hari setelah hari kurban, itu juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam khutbahnya, kata beliau, ba'da yaumin nahar salasatu ayyam. Setelah hari kurban ada 3 hari. Allati dzakarallahu al-ayyamal ma'dudat, yang Allah sebut sebagai hari-hari yang berbilang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. La yuraddu fihi nad-du'a. Tidak tertolak doa yang dipanjatkan pada hari-hari tersebut. Farfa'u raghbatakum ilallah. Maka angkatlah permohonan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara penjelasan yang beliau sampaikan ketika berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau memberikan motivasi kepada kaum muslimin saat itu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tasyrik. Sehingga hendaknya seorang muslim berusaha untuk memperbanyak doa pada hari-hari tersebut. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan hadis-hadis dalam bab ini. Selanjutnya, penulis rahimahullah akan menyampaikan sebuah faedah yang bertemakan at-takbir fil 'aidain, tentang takbir 2 hari raya. Akan beliau jelaskan hukum seputar takbir 2 hari raya. Kata beliau rahimahullah, wa huwa mulakhasun min kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini merupakan ringkasan yang diambil dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Ringkasan dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Poin yang pertama adalah tentang waktu pelaksanaan takbir 2 hari raya. Kata beliau rahimahullah, waktuhu. Adapun terkait dengan waktu pelaksanaannya. As-sahul aqwal fit takbir alladhi alaihi jumhurus salaf wal khalaf wal a'immah. Pendapat yang paling benar, pendapat yang paling kuat, yaitu pendapatnya mayoritas ulama tempo dulu dan belakangan. An yukabbira min fajri yaumi arafah ila akhiri ayami tasyrik, adalah seseorang bertakbir mulai dari waktu fajar, waktu subuh pada hari Arafah, ila akhiri ayami tasyrik, sampai hari tasyrik yang terakhir. Waktunya mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan hari Arafah, setelah selesai pelaksanaan sholat subuh sampai hari tasyrik yang terakhir atau tanggal 13 Dzulhijjah setelah selesai pelaksanaan sholat asar. Akibat kulli sholatin mafruḍah, takbir tersebut dikumandangkan setiap selesai pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Inilah yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad yaitu takbir yang pelaksanaannya terkait dengan waktu tertentu. Hanya dikumandangkan setelah selesai pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Muqayyad itu artinya tertentu, terkait dengan waktu tertentu. Sehingga hanya dilakukan setelah selesai sholat wajib 5 waktu. Mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sehingga seorang muslim setelah salam atau selesai dari pelaksanaan sholat berjamaah, dia langsung mengumandangkan takbir. Dilakukan sendiri-sendiri dengan mengeraskan suara. Adapun jumlahnya, maka tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam, sehingga boleh membaca takbir sebanyak-banyaknya. Setelah selesai, baru kemudian membaca dzikir. Dzikir setelah sholat wajib. Ini kaifiyah atau tata cara yang dijelaskan oleh para ulama. Wa 'inda khurujihi ilal 'id, dianjurkan pula untuk membaca takbir ketika seseorang keluar menuju pelaksanaan sholat Id. Sepanjang jalan menuju musholla, dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Ini waktu pelaksanaan takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak, nah di sana ada jenis takbir yang kedua yang diistilahkan oleh para ulama dengan takbir mutlak. Takbir mutlak adalah takbir yang pelaksanaannya tidak terkait dengan waktu atau tempat tertentu. Boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja seorang muslim berada. Ketika di rumah, ketika di masjid, ketika di jalan, ketika di pasar, ketika di tempat kerja, dan lain sebagainya. Sampai-sampai dahulu para sahabat, mereka mengumandangkan takbir tersebut di pasar dengan suara yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Agar dicontoh oleh kaum muslimin secara umum. Dan cukup banyak para sahabat yang melakukan hal tersebut. Adapun waktu pelaksanaannya adalah mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari tasyrik yang terakhir. Ini waktu pelaksanaan takbir mutlak. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari tasyrik yang terakhir. Wahada bittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan pendapat ini berdasarkan kesepakatan imam yang empat. Tidak ada khilaf di kalangan mereka. Imam yang empat bersepakat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Semuanya sepakat tentang waktu pelaksanaan takbir pada hari raya Idul Adha. Adapun takbir pada hari raya Idul Fitri, maka dimulai pada malam 1 Syawal sampai selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mulai dari tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sehingga masuk waktu sholat maghrib, kita sudah boleh bertakbir. kita sudah boleh mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ketika imam sudah masuk ke musola, maka takbir dihentikan. Adapun selebihnya, maka tidak dianjurkan untuk membaca takbir lagi. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang kaifiyah atau sifatnya atau redaksinya. Sifatuhu, adapun sifatnya atau redaksinya atau lafadznya. Wa sifatu takbiri al-mankuli an aktsaris sahabah ma ruwiya marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafadz takbir hari raya yang telah dinukilkan dari mayoritas para sahabat adalah apa yang telah diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara marfu' dalam arti sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz takbir tersebut adalah Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lafaz takbir yang diamalkan oleh mayoritas para sahabat. Takbir yang pertama cuma dua kali. Kemudian takbir yang kedua juga dua kali. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lafaz takbir yang pertama dan diamalkan oleh sekian banyak sahabat. Wa minal fuqaha man yukabbiru salasan faqat. Dan di antara ahli fikih ada yang hanya bertakbir sebanyak tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya itu lafaz takbirnya. Wa minhum man yukabbiru salasan wa yakul. Dan di antara mereka ada yang bertakbir sebanyak tiga kali. Kemudian mengucapkan La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lafaz takbir yang lain. Takbir yang pertama dibaca sebanyak tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelahnya membaca La ilaha illallah wahdah, La syarikalah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah semata. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik Allah semua kerajaan dan pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, sudah ada tiga lafaz takbir yang diriwayatkan dari para ulama salaf. Wa huwa marwiyun an Abdillah ibni Umar. Dan lafaz takbir ini, lafaz takbir yang terakhir tadi, telah diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ternyata pernah diamalkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Wa ikhtaral awwala Abu Hanifah wa Ahmad wa ghairuhuma. Adapun Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka memilih takbir yang pertama. Yaitu takbir yang jumlahnya dua. Ya. Pada awalnya dua, kemudian setelahnya juga dua kali. Ini takbir yang dipilih oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dan bahkan sekian banyak sahabat telah mengamalkan atau membaca takbir tersebut. Wa minan nas man yusallisuhu awwala marrah. Ini lafaz takbir yang keempat. Dan di antara ulama ada yang membaca takbir sebanyak tiga kali pada awalnya. seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri kita. Pada awalnya membaca takbir sebanyak 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yushaffi'uhu thaniya marrah. Kemudian mengenapkan lafaz takbir tersebut pada kali yang kedua. Mengenapkannya pada kali yang kedua. Artinya hanya membaca 2 kali takbir setelahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sama seperti yang diamalkan oleh sekian banyak kaum muslimin di negeri kita. Wa ya'malu bihi ta'ifatun minan nas. Dan ini telah diamalkan oleh sebagian ulama. Sehingga boleh untuk mengamalkan salah satu dari lafaz takbir tersebut. Dipersilahkan bagi seorang muslim untuk memilihnya. Kalau divariasi, diragamkan bacaannya, maka itu merupakan metode yang paling afdol. Sehingga semuanya bisa kita amalkan. Terkadang kita membaca 2 kali takbir. Kemudian setelahnya kita membaca 3 kali takbir. Dan begitu seterusnya. Diselang-seling, divariasi. Maka itu merupakan metode yang paling afdol dan paling utama. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah.